Amin, tayamum itu maknanya proses menuju datang ke Rabbil Ma'bar Subhanahu wa ta'ala. Wala amin al baitul haram ya tanna fadda min rabbih wa ridwana. Amin. Aman itu dari kata sayang lama. Dan orang yang menuju ke Baitul Haram yang mencari di Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu mana saya pun cara berkata berbantah waktu. Kalau besar kan dua masuk wajib waliyade ini kisah ini tayyibi dan terakhir ini saya pun adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tangan yang putih. Secara syar'i, saya pun adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tangan yang putih. Alamat dimaksudin dengan cara yang khusus, cara yang telah dicontohkan oleh Rasul terdahulu. Saat sudah hilang tangga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertayamum itu. Ya. Saya ini pengertian tayamum secara bahasa dan secara sahih. Kalau masalah hukum tayamum ini wajib dimaksudi yang hukum tayamum dan dalil disayangkannya. Kalau tayamum masrur, maka tayamum itu adalah perbuatan yang disayangkan wanpa musabun minallah subhanahu wa ta'ala ibadi. Ini merupakan bentuk rukhsah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wahuwa min mahasin hadhi syariati wa min qasaid hadhi ummati. Dan saya merupakan bentuk bagusnya syariat ini. Ketika perkara yang dituju tidak ada, maka ada penggantinya. Sesuatu yang asli tidak ada, maka ada badalnya, ada penggantinya. Ya. Ini bentuk bagusnya syariat ini. Ya. Dan ini bentuk keputusan umat ini. Tidak ada syariat yang pada umat-umat sebelumnya. Maka ini bentuk rukhsah khusus pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kala dikali kita ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fasyidu wujuhakum wa ihyakum ila marafiqi wa amsaku bi rusikum wa arsilakum ila al-kahfain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum nisaa'a fa lam tajidu maa'a fa tayammamu sa'idan tayyiban فَمْسَلُوا بِيُّهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan, dan jika kalian datang dari buang air besar atau kalian selesai menggauli istri kalian kemudian tidak mendapati air untuk bersuci, fata yang manu, maka tujulah selain dan bayibah tanah yang suci, ya. Tujulah tanah yang suci, فَمْسَلُوا بِيُّهِكُمْ, usaplah dengan tanah itu wajah-wajah kalian, wa'idhi kumin, ya, dan tangan-tangan kalian darinya. Yang pun di sini dijelaskan dalam sunnah, yaitu telapak tangan saja, ya, al-kafu, ya, telapak tangan saja, tidak sampai lengan. Ma'yuridullah muriyajan alaikum min karat, maka dengan syariat ayat ini, Allah tidak inginkan untuk kalian itu kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan supaya Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian supaya kalian bersyukur. Ayat ini yang berkaitan dengan ayat Al-Wudu, ya, Al-Maidah ayat 6. Kalau wali kami di Rasulullah SAW, kemudian dasar dari sunnah, tayamum sabda Rasul SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari, kalau sa'idu sa'idu kafika wa ilam tajidil ma'a hasra fi jadid, tanah yang suci itu mencukupi kamu untuk bersuci, ya, untuk bertoharoh. Jika engkau tidak mendapati air, walaupun selama 10 tahun tidak ada air, tidak mampu menggunakan air selama 10 tahun, maka cukup menggunakan tanah. Fa'idha wajah sama fa'amisa buka syarataka. Ya, kemudian kalau kamu mampu mendapati air, ada air, maka basuhlah dengannya kulitmu. Walikau di Sallallahu Alaihi Wasallam sumilat yang ardu masjidan wa tahura. Demikian pula sabda Rasul yang merupakan keputusan Rasul beradalah. Keputusan yang kelima beliau mengatakan dan dijadikan bumi itu untukku sebagai tempat sholat. Di mana aku boleh sholat. Kecuali tempat-tempat yang dilarang. Tempat-tempat tertentu saja. Wa tahura. Dan sebagai tohur, ya, tohur dengan fathah tohnya itu alat untuk bersuci, ya. Sedangkan tuhur dengan doma tohnya itu fiil bersuci, perbuatan bersuci, ya. Saya sebagian telah lewat persamaan kata dengan wadu dan wudu, ya. Tohur dan tuhur. Kala wakat asma ahli ilmi alat masru'iyati tayamumi ida tawafarot saro'idu. Dasar yang ketiga disyaratkan tayamum adalah ijma para ulama tentang disyariatkannya tayamum jika terpenuhi syaratnya. Wa'an kriqalimun lakona toharoti filma dan bahwasanya tayamum itu menduduki kedudukan bersuci dengan air. Sebagai ganti bersuci dengan air. Maka fa'ibahu bihi ma'ibahu bintatohuri bilma minasolati wa tawafi wa kirati Quran wa'i lidahik. Maka tayamum itu membolehkan sesuatu yang dibolehkan bersuci dengan air. Seperti sholat. Kalau sudah bersuci dengan air boleh sholat. Demikian pula bersuci dengan tayamum dengan tanah. Tawaf, membaca Al-Quran, yakni ibadah disarankan bersuci. Kalau bidzalika tasbutu masru'iyyatu tayammumi fil kitabi wa sunnati wal ijma', maka dengan itu telah tetap disyariatkannya tayammum itu berdasarkan kitab surat Al-Maidah ayat 6 tadi dan sunnah hadis riwayat Bukhari dan ijma' para ulama. Kalau masalah tuhania, turut tayamumi, wal asbabul mubihati lahu, syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Kalau ibadat tayamum indal hadisi amitimalil mahi, dibolehkan tayamum ketika tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air, ada dua keadaan. Imma limfatihi, kemungkinan pertama, tidak ada airnya. Maka untuk menggunakan air, karena tidak ada airnya. Aw liqawmid darar min istimalihi limaradin bil jismi. Aw siddati barqin. Kemungkinan kedua, tidak mampu menggunakan air, karena khawatir timbul darar jika dia menggunakan air pada badan dia. Karena sakit, kalau di kena air bertambah sakitnya atau bertambah lama sembuhnya. Awasin dari bar atau sangat dingin. Kalau dia menggunakan air nanti bermadarat pada dia. Saya melihat di Imran Ibn Musaid. Itu dua sebab dibolehkannya tayamum berdasarkan hadis Imran Ibn Musaid. Alaika bisa'i ditayibi ma'inahu yakfika. Atasmu menggunakan tanah yang putih, maka sungguhnya itu mencukupi kamu. Wa sayati majidu batin lidhalika ba'da qalilin, dan akan datang tambahan penjelasan sebentar lagi insyaAllah. Qala wa yasimu tayammum bisurutil adiyah. Kemudian syarat-syarat sahnya tayammum. Yang pertama, an-niyatu. Berniat. Wa hiya niyatu istibahati shalah. umumnya membolehkan dia untuk sholat. Ya. Berarti dia sudah sholat, waktu sudah bersuci, boleh untuk sholat. Kalau niat satu, bidani ibadati wa tayammu ibadatun. Dan niat merupakan syarat pada seluruh ibadah, dan tayammu merupakan ibadah. Kalau asani al-islam, karena yaksimu minakabili li'anamu ibadatun. Syarat yang kedua adalah Islam. Maka tidak sah tayammunya orang kafir, karena tayammum adalah ibadah. Baik. Qala salis al-aklu, syarat yang ketiga, berakal. Fala yasihu min ghairil akili kal majnuni wal muhma alaihi. Maka tidak sah tayammumnya orang tidak berakal, seperti orang gila atau orang yang tidak sadar. Qala Rabbi at-tamyizu, syarat yang keempat, tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyizi wa huwa man kana tuna sabiati. Tidak sah tayamumnya orang anak yang belum mumayyiz. Itu kalau ditinjau dari umur itu 7 tahun ya, umur tamyiz. Baik, qala al-khamis ta'dzuru istimalil ma, syarat yang kelima, tidak mampu menggunakan air. Ya. Ada dua kemungkinan tadi. Imali adamihi. Yang pertama, kemungkinan tidak bisa menggunakan air karena tidak ada airnya. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna sa'ida thayyiba tahurul muslimi wa illam yajidil ma'a asra sinin fa idza wajadal ma'a fal yumisahu basaratahu fa inna dzalika khairun. Baik. Sama terjemahnya tadi ya. Qala au li khaufid darar bi istimalihi. Kemungkinan kedua, khawatir timbul madarat kalau menggunakan air. Maka orang yang seperti ini hukumnya sama dengan orang tidak bisa menggunakan air, orang yang tidak mendapati air ya. Karena ada airnya pun tidak bisa menggunakan. Qala imma limaradin yakhsha ziyadatuhu au ta'akhuru shifa'ihi bi istimalil ma. Ya. Taib ini dhabit sakit yang mendatangkan rusuh ya. Bagaimana sakitnya? Sakitnya akan bertambah kalau dia melakukan perbuatan itu, maka diberi keringanan ya. Ini kalau dia menggunakan air bertambah sakitnya, maka dia diberi rusuh tidak menggunakan air gitu. Atau yang kedua, ta'akhur shifa'uhu akan memperpanjang kesembuhannya, seharusnya sepekan ya, perkiraan ya, sepekan sembuh ini ya. Nah, kalau terkena air bertambah lama, bertambah 2 pekan atau berlebih ya, maka itu udzur, berarti dia mendapatkan udzur ya. Baik, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum mardo. Ya. Wali hadithi sahibis sajjah. Ya. Dan juga berdasarkan hadis seorang yang terluka pada kepalanya. Wa fihi qalu sallallahu alaihi wasallam, pada hadis tersebut Rasul bersabda, qataluhu qatalahumullah halan sa'alu idza lam ya'lamu innama shifaul ayyi as-su'alu. Ya. Mereka membunuhnya, yakni mereka berfatwa yang menyebabkan orang lain mati. Ya. Mereka menyebabkan orang lain melakukan perbuatan yang membunuh dirinya. Maka mereka dihukumi. Ya. Seperti membunuhnya, tidakkah mereka mau bertanya kalau tidak tahu? Sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Ya. Baik. Dalam kisah tersebut, seorang sahabat terluka kena batu kepalanya. Kemudian malam harinya ihtilam, ya. Pagi harinya dia bertanya kepada para sahabat, ya. Saya enggak sakit kepala, gitu kan? Tapi saya harus mandi. Maka mereka menjawab, la ajidu ruhsatan, ya. Aku enggak mendapati ruhsah. Kamu tidak mandi, kamu harus mandi, gitu kan? Nah, benar, dia mandi. diguyur kepalanya, lukanya tadi, ya. Nah, kemudian menjadikan lukanya bertambah parah, kemudian menyebabkan kematiannya, gitu. Nah, ini berarti orang yang terluka, orang yang sakit, ya, itu merupakan rukhsah, ya, karena membahayakan, gitu, ya. Baik, kalau lisidati bardin yuksamahu dharar, atau cuaca yang sangat dingin, ya. Dan baret itu setiap orang berbeda-beda, ya. Mungkin cuacanya sama, ya, 20 derajat misalkan. Satu biasa dia, ya, kuat, ya. Nah, satunya 20 derajat itu sudah kedinginan, ya. Nah, maka ya dilihat personnya tadi, ya. Bagi yang keberatan tadi, yang sudah gigil, ya, itu dia rusak. Walaupun orang lain mungkin, wah, ini masih biasa, sudah enggak kedinginan dia, gitu, ya. Maka enggak bisa dilihat, oh, ini cuacanya dingin, ya. Dan dilihat secara umum enggak, ya. Maka dilihat personnya, ya. Baik, karena kondisi badan seseorang itu berbeda-beda, ya. Baik, itu tadi, mungkin cuacanya bagi orang lain ini masih panas, ya, masih kuat, tetapi untuk orang lain sudah merasa kedinginan, gitu. Qala awli siddati bartin yusamahu dharar awil halak bistikmalil ma, atau karena sangat dingin dikhawatirkan akan timbul madarat atau kebinasaan jika menggunakan air. Qala li hadithi Amr ibn al-As annahu lama bu'itha fi ghazwati dhati salasil. Ini berdasarkan hadis Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau diutus Rasulullah SAW dalam sebuah perang. Qala ihtalamtu fi lailatin baridatin shadidatil bard. Amr bin As mengkisahkan, ya. Saya ihtilam di malam yang sangat dingin. Qala fa asfaktu in iktasaltu an ahlik, ya. Fatayammamtu, ya. Saya sangat khawatir kalau aku mandi dengan air, aku akan binasa, ya. Maka aku tayamum, ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dia tayamumnya belum tahu caranya, ya. Sudah tahu disyariatkan tayamum tapi belum tahu caranya. Maka beliau gulung-gulung, ya. Beliau gulung-gulung di tanah, ya. Dikiranya seperti mandi gitu kan, untuk menghilangkan hadas besar, ya. Beliau gulung-gulung di tanah, ya. Baik, kemudian sampai berita kepada Rasulullah SAW, kemudian diajari innama yakfika antakula biyadaika hakada, ya, diajari untuk tayamum itu menepuk tangannya di tanah dua kali, satu mengusap wajah, satu mengusap telapak tangan, itu. Baik, qala fatayamam putu wa sallaitu biasa bi salata subhi, ya. Kemudian beliau sholat menjadi imam, ya, beliau komandan, ya, mengimami para sahabat yang lain sholat subuh, ya, dengan tayamum, ya. Baik, makmumnya wudu toharo dengan air, ya, tetapi imamnya dengan tayamum. Maka demikian tidak mengapa, karena tadi tayamum menggantikan toharo dengan air, ya. Kalau asadis, syarat yang ke-6, an yakuna tayamum biturabin bil yadi in wajadahu. Tayamumnya dengan tanah, ya. Dengan menggunakan tangan, ya. Kalau dia dapati tanah, ya. Qala ta'ala, fatayamamu sa'idan thayyiba biwujuhikum famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka tayamumlah dengan tanah yang suci, dan basuhlah wajah dan tangan kalian darinya. Qala ibn Abbasin as-sa'idu turabul harthi. Sa'id itu maksudnya adalah tanah yang digunakan untuk menanam, ya. Tanah seperti kita ini, ya. Tanah yang ada yang bisa ditanami, ya. Wa thayyib at-thahir, sedangkan thayyib adalah yang suci, ya, bukan tanah yang dialiri air yang najis, ya, air dari kamar mandi misalkan, ya. Tidak, tetapi yang bersih, ya, air dari sungai, air dari hujan, maka tidak mengapa. Taib itu kalau mampu. Fa'ilam yajid turoban tayam mama bima yakdiru alaihi min romlin au hajarin. Nah, kalau dia di sebuah daerah, tidak ada tanah. Ya. Adanya bebatuan. Ya. Adanya kerikil-kerikil. Maka boleh dia usapkan tangannya ke kerikil tadi atau ke batu. Kemudian dia usap wajah dan kedua telapak tangannya. Qala liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, ya. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ya. Qala al-Auza'i ar-ramlu minas sa'id, berkata Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, Imam Ahlus Syam, ramal itu juga masuk dalam pengertian as-sa'id, ya, yang digunakan untuk tayamum tadi. Ya. Baik, ini 6 syarat sahnya tayamum. Qalal masalatu tsalitsah mubtilatu tayamum. Pembatal-pembatal tayamum. Qala wa hiya al-asya'u allati tufsituhu wa mubtilatuhu tsalatsatun. Pembatal adalah sesuatu yang merusaknya, merusak tayamum, ya. Tayamumnya rusak. Qalal awal yabtulu tayamumu an hadatsin asghara bi mubtilatil wudu. Tayamum batal karena sebab hadas kecil dari pembatal-pembatal wudu. Ya. Wa an hadatsin akbar bimujibatil ghusli min janabatin wa haidin wa nifasin. Demikian pula, tayamum juga batal karena hadas besar, yakni perkara-perkara yang mewajibkan mandi, seperti junub, haid, dan nifas. Qala fa idza tayammama an hadatsin asghar thumma bala aw taghawwata batula tayammumu. Nah, kalau dia bertayamum dari hadas kecil kemudian dia kencing atau buang air besar, maka batal tayamumnya sebagaimana batal wudunya. Qala li anna tayammuma badalun anil wudu, karena tayamumnya dia tadi menggantikan wudu. Wal badalu lahu hukmul mubdal, dan pengganti itu dihukumi seperti yang digantikan. Wa kadza tayammum anil hadatsil akbar, demikian pula tayammum dari hadas besar. Ya. Seperti kisahnya Amr bin As tadi, kalau dia tayammum dari junub, ya, dari hadas besar, maka juga batal dengan perkara-perkara yang membatalkannya. Taib qala tsani wujudul ma, pembatal kedua adanya air. Adanya air yakni bagi orang yang tidak mendapati air, ya. In kana tayammum li adamihi, jika dia bertayamum karena tidak ada air. Kalau ada air maka batal tayamumnya. Taib ini disebutkan Syekh Fauzan di antara teka-teki, ya, fikih itu suara keledai bisa membatalkan sholat. Ya. Kapan? Ketika orang yang sholat itu menggunakan tayamum. Ya. Sholatnya karena tayamum. Ya. Tidak ada air. Kemudian keledai pengangkut airnya datang. Meringkik dia. Hah? Berarti ada air. Datang airnya. Berarti sholatnya, oh, sholatnya orang yang sholat dengan tayamum tadi batal sholatnya. Ya. Kenapa? Karena tayamumnya batal. Karena ada air. Gitu. Baik. Qala liqaulihi fa'idha wajatal ma'a fa'amisahu basarotaka wakota kodam. Berdasarkan sabda Rasul tadi, jika engkau dapati air, ya, maka basuhlah kulitmu dengannya. Qala salis zawalul udri alladhi min ajlihi syuri'at tayamum min maradin wa nahbihi. Pembatal yang ketiga, hilangnya uzur, ya, yang menyebabkan dia diperbolehkan tayamum seperti sakit. Ya. Kalau dia tayamum karena sakit, ya, ketika sembuh sakitnya berarti uzurnya hilang, ya, sakitnya sudah hilang, berarti uzur untuk bertayamum sudah tidak ada, maka batal tayamumnya. Kalau dia mau sholat sudah kuat berwudu, maka harus berwudu, gitu. Taib, ini 3 pembatal tayamum. Qala al-mas'alatu rabi'ah sifatut tayamum. Masalah yang keempat, tata cara tayamum, qala wa kaifiyatuhu, an yanwiya, thumma yusammi. Yang pertama berniat kemudian membaca basmalah, wa yadribul ardo biyadaihi darbatan wahidah. Kemudian memukul tanah dengan kedua tangannya satu kali. Thumma yanfukhuhuma au yanfuduhuma, kemudian meniupnya ya, atau ditiup supaya debu yang banyak itu berkurang ya. Thumma yamsahu bihima wajhahu wa yadaihi ila ruswain, kemudian mengusap dengan kedua tangannya tadi wajahnya ya. Kemudian tangannya, telapak tangannya yang kanan dengan tangan kiri sampai rus ya, rus itu pergelangan tangan ini ya. Kemudian tangan kanan mengusap tangan yang kiri ya. Qala li hadisi Amar, berdasarkan hadis Amar bin Yasir, wa fihi at-tayamumu darbatun lil wajhi wal kaffain. Dalam hadis tersebut Rasul menyatakan tayamum itu satu pukulan untuk wajah dan kedua telapak tangan ya. Satu kali mukul diusapkan wajah dan dua telapak tangan cukup ya. Baik. Walaupun di ada riwayat lain dorbatain ya, dua kali pukulan, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk telapak tangan, tidak mengapa ya. Qala wa hadits Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma yakana yakfika antasna hakadha fa daraba bikafihi darbatan alal ardi thumma nafadaha thumma masaha bihima dhahra kafihi fi shimalihi au dhahra shimalihi bikafihi thumma masaha bihima wajhahu ya. Baik, ini tata cara tayamum ya. Mengusap dengan kedua telapak tangannya wajah, kemudian kedua tangannya ya. Qala babu tasyi' fin najasati wa kaifiyatu tadhhiriha. Bab yang ke-9 tentang najis-najis dan tata cara mensucikannya. Qala fihi masailu. Al-masalatul ula, ta'rifun najasati wa nau'aha. Pengertian najis dan dua macamnya. Qala najasatu hiya kullu ainin mustaqdharatin amara syari'u bijtinabiha. Najis adalah setiap zat yang kotor yang syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Atau dalam kata lain, mustaqdharah syar'an. Kotor secara syariat. Diperintahkan untuk mensucikannya. Contoh kotor ya secara tabii, tabiat manusia, ludah ya, kemudian nukhomah, ingus ya, itu kotor ya, tetapi tidak najis ya, karena syariat tidak memerintahkan untuk mensucikannya, menjauhinya ya, bukan kotor secara syar'i ya. Baik, demikian pula kotoran binatang yang boleh dimakan ya. Secara tabii kotor ya kan, secara tabiat orang ya. Tetapi syariat tidak memerintahkan untuk mensucikannya ya. Qala wa hiya nau'an, al-awwal najasatun ainiyatun au haqiqiyatun ya. Yang pertama adalah najis zat ya, secara zatnya najis ya. Benda yang itu najis, zatnya itu najis. Wahia alati latadhuru bihalin, yaitu sesuatu yang tidak bisa disucikan. Bagaimanapun keadaannya tidak bisa disucikan. Kenapa? Li'anna ainaha najisatun, karena zatnya itu sendiri sudah najis. Zatnya itu najis, tidak mungkin dibersihkan. Kalau dibersihkan ya hilang zatnya itu. Qala karo fil himar wadam wal baul, seperti kotoran khimar, kotorannya keledai, darah ya, dan kencing, air kencing. Air kencing di suling juga tidak suci ya, kotor dia ya, zatnya itu kotor ya. Baik, zatnya itu najis, ya. Maka tidak bisa disucikan. Ini najis aini, ya. Qala tsani najasatun hukmiyatun. Yang kedua, najis secara hukum wahia amrun i'tibari yakumu bil a'dha wa yamna'u min sihhati shalah, yaitu perkara yang teranggap najis yang berada pada anggota tubuh, ya. Wa yamna'u min sihhati shalah, dan perkara tersebut menghalangi sahnya salat, ya. Kalau ada itu pada jasad seseorang, maka tidak sah salatnya. Qala wa yasma'ul hadats al asghar alladhi yazulu bil wudu kal ghaib. Maka najis hukmi, ya, najis secara hukum ini mencakup hadas, hadas kecil seperti buang air, ya, yang menghilangkannya dengan berwudu, ya. Wal hadas al akbar alladhi yazulu bil ghusli kal janabati, ya. Dan hadas besar yang hilang dengan bersucinya dengan mandi, ya, seperti junub. Qala wal aslu alladhi tuzalu bihi najasatu huwal ma, dan asal sesuatu yang bisa menghilangkan najis itu adalah air, ya. Yang bisa menghilangkan najis itu adalah air. Bahwal aslu fit tadhir, maka air adalah asal dalam bersuci. Liqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan dia menurunkan kepada kalian air dari langit supaya kalian mensucikan dengannya. Qala wahya ala salasati aksamin. Maka najis hukmi ini ada tiga macam. Najasatun mughalladhatun. Najis mughalladhah. Najis besar. Wahya najasatul kalbi. Wama tawallada minhu. Itu najisnya anjing dan hewan yang keturunan anjingnya, misalkan jantannya anjing, betinanya binatang lain, ya, maka hukumnya anaknya nanti sama seperti anjing gitu. Ini matawallada minhu, atau betinanya anjing, jantannya binatang lain, ya, maka dihukumi sama, ya. Baik. Matawallada min najasin, bahwa najis, ya, yang terlahirkan dari yang najis, maka dia najis, ya. Najasatun mukhaffafatun, yang kedua najis yang ringan. Wahia najasatu gaulil gulamil ladhi lam yakulit ta'am, yaitu najisnya kencing anak laki-laki yang belum makan makanan selain ASI, ya. Qala najasatun mutawasitatun, yang ketiga najis mutawasito, pertengahan. Wahia baqiyatun najasati, ini najis-najis yang lain, sisanya, ya, selain anjing dan selain najisnya anak laki-laki yang belum makan makanan. Kal bauli wal ghaiti wal maitati, ya, seperti air kencing, kotoran manusia dan bangkai. Baik, qala al mas'alatu tsaniyah, al asya'u allati qamat dalilu ala najasatiha. Yang kedua, perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil bahwasannya dia najis, ya. Qala athani al-awwal baulul adami wa udratuhu wa qai'uhu, kencing, kotoran dan muntahnya manusia. Qala illa baulas sabiyil ladzi lam yakulit ta'am, kecuali kencingnya anak laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Fayuktafa birosihi, maka kencingnya anak kecil tadi cukup untuk diperciki, ya, disiram, diperciki cukup, ya, sudah suci. Li hadithi Ummi Qais binti Mihsan, berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan. Annaha atat bibnin laha shaghirin lam yakulit ta'ama ila Rasulillah. Fa'ajlasahu fi hijrihi. Fabala ala taubihi fada'a bima'in fanadohahu walam yaksilhu, ya. Bahwasanya beliau membawa anak kecil yang belum makan makanan selain ASI, anak laki-laki, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendudukkannya di pangkuannya. Ya. Kemudian anak tersebut kencing. Ya. Maka Rasul meminta didatangkan air, kemudian beliau perciki, beliau siram air itu tanpa mencuci, tanpa dibasuh, ya, tidak dikucek, tidak digosok, ya, cukup disiram dengan air sudah suci. Amma baulul gulam alladhi ya'kulu ta'am, sedangkan kencingnya anak yang sudah makan makanan, wa kadza baulul jariyati, demikian pula air kencingnya anak perempuan, walaupun belum makan selain ASI, ya, belum makan makanan selain ASI, ya, kalau perempuan, fa'innahu yusal ka baulil kabir, maka hukumnya sama seperti kencingnya orang dewasa, harus dicuci. Ya. Baik, itu yang pertama, benda najis, baul, wa'id, dan koi. Ya. Qala tsani adam al-musfu minal hayawanil makul, ya. Yang kedua adalah darah yang mengalir, ya, masfu, dari binatang yang dimakan. Kalau darahnya banyak, maka najis, ya. Baik, maka tidak boleh dimakan darah itu. Amma dam alladhi yabqa fil lahmi wal uruh fa innahu tahirun, sedangkan darah yang tersisa di daging, ya, potongan-potongan daging, ya, atau tulang, ya, wal uruk atau pada urat, ya, fa'in lahu tahirun, maka hukumnya suci darah yang sedikit itu. Liqaulihi ta'ala au damam masfuhan, ya, berdasarkan firman Allah ta'ala, ya, yang haram, yang rijis itu adalah darah yang mengalir. Wa huwa alladhi yuhraku wa yansabu, masfu adalah yuhrak, yang mengalir, yang di curahkan itu, ya, yunsob, ya, saking banyaknya bisa kayak tercurah itu, ya. Taib. Qala salis baulu warausu kulli hayawanin ghairi ma'kulil lahmi kalhir wal fa'r, ya. Kencing kotoran setiap binatang yang tidak boleh dimakan, ya, yang haram dimakan seperti kotoran kucing, kotoran tikus, maka itu najis. Qala Rabi al-maitatu, yang keempat, bangkai. Wahia ma mata hatfa'an bihi min ghairi zakatin syar'iyatin. Bangkai itu adalah yang mati sendiri, ya, tertusuk atau terbentur atau yang lainnya, bukan karena sembelihan secara syar'i, bukan karena disembelih dengan sembelian yang syar'i, maka dia bangkai, ya. Baik, dipukul kepalanya, ya, atau ditusuk perutnya, maka itu bangkai, ya. Qala illa an yakuna maitah, kecuali kalau itu mat bangkai, yakni perkara yang diharamkan, ya. Wa yustathna min dzalika maitatu samak wal jarad, dikecualikan dua bangkai yang suci, yaitu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Wa ma la nafsalahu sa'ilatun bainaha tahiratun, digabungkan dengan bangkainya belalang itu adalah setiap binatang yang tidak memiliki darah mengalir, ya, nyamuk, ya, cecak, ya, atau binatang-binatang yang tidak memiliki darah, ya. Bainaha tahiratun, maka bangkainya suci, ya. Taib. Qala al-khamis al-madhyu madhi wa huwa ma'un abyadun raqiqun lazijun, itu air yang putih, yang tipis, ya, lengket, ya. Yakhruju indal mula'abati au tadhakkuril jima' la bisahwatin wala tafkin, keluar ketika mula'abah atau mengingat-ingat perkara jima, tidak ada sahwat dan tanpa pancaran, ya. Wala yakubu futur, dan tidak diikuti dengan futur. Warubbama la yahissu bi khurujihi, Terkadang seseorang tidak merasa keluarnya mati tadi, wahwa najis, dan dia najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsi Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu, tawaddo' waghsil dzakaraka. Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berwudu, waghsil dzakarak, ya, dan cucilah zakarmu, ya, yang terkena madhi tadi, yakni minal madhi, yaitu dicuci dari kotoran madhi. Walam yu'mar fihi bil husli takfifan lil haraji di annahu mimma yasukul ihtirazu minhu, tidak diperintahkan mandi dalam rangka meringankan, ya, meringankan dari kesulitan, karena madhi sesuatu yang sulit untuk menjaga diri darinya. Ya. Qala asadis al-wadyu, ya, madhi ada wadi. Ya. Wahwa madhi keluar karena memikirkan sesuatu yang terkait dengan jima. Sedangkan wadi, wahwa ma'un abiyat sahinun yahruju ba'dal baul. Ya. Air yang putih, ya, kental, keluar setelah kencing, ya, keluarnya setelah kencing. Qala wa man asabahu fa innahu yusal zakarahu wa tawaddo, ya, yang terkena wadi maka dicuci dan berwudu. Wala yaghtasil, dan tidak wajib mandi, ya. Baik, maka wadi yang keluar setelah kencing hukumnya sama seperti kencing, itu najis, ya. Taib qala asabi damul haid, yang ketujuh perkara najis adalah darah haid. Qala kama fi hadithi Asma binti Abi Bakar qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbuha min damil haidi kaifa tasna. Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami, pakaiannya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan? Qala tahutuhu, thumma takrusuhu bilma, thumma tandohuhu, thumma tusallifi. Ya. Maka Rasul mengatakan, maka dia menggaruknya, ya, kemudian digosok, ya, dikeruk, kemudian digosok-gosok dengan air, kemudian disiram, kemudian boleh dia sholat dengannya. Ya. Walaupun mungkin masih ada warnanya. Ya. Baik, tetapi ainnya darah tadi, zatnya darah itu sudah hilang. Ya. Baik, ini tujuh perkara yang najis berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya. Qala al-mas'alatu tsalitsah kaifiyatu tadhhirin najasati. Masalah ketiga, tata cara mensucikan najis. Qala al-awwal idza kanatin najasatu fil ardi wal makani. Yang pertama, kalau najis itu di tanah, ya. Atau mungkin masjidnya karpet, ya. Masjidnya lebar 50x50 misalkan. Karpetnya panjang, ya. Maka bagaimana anak kecil kencing di situ misalkan, ya. Mengangkat berat, ya, sulit, ya. Butuh waktu lama. Fa hadhihi yakfi fi tadhhiriha ghuslatun wahidah. Maka pada tempat itu cukup mensucikannya dengan sekali cucian. Tadhhabu bi ainin najasah, yang menghilangkan ain najasahnya. Kalau najisnya itu zatnya kelihatan bisa dibuang, maka dibuang, ya. Kalau najisnya itu cair, kencing misalkan, maka fayusabu alaihal ma marratan wahidah, diberi air yang banyak, yang sekiranya air kencing itu sudah kalah dengan air ini, ya. Air kencingnya sudah kalah dengan jumlah air yang suci gitu, ya. Baik, maka kalau sudah kalah dengan air yang suci tadi, maka sudah suci, ya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabil ma ala baulil arabi, ya. Karena Rasul memerintahkan tanah yang dikencingi, tanah masjid itu, untuk disiram dengan air suci, ya. Dan tidak dibuang tanah yang kena kencing tadi, tidak digali, dibuang, enggak, ya. cukup disiram yang sekiranya sudah mengalahkan jumlah kencingnya gitu ya. Baik, maka demikian cukup ya. Baik, demikian pula itu tadi ya, kalau karpet misalkan panjang ya, besar ya, sulit untuk diangkat ya, maka cukup disiram dengan air yang sekiranya sudah mengalahkan najisnya tadi ya. Qala tsani, idza kanat najasatu ala ghairil ardi, kalau najisnya tidak pada tanah. Kan takuna fi tsaubi au fil ina, seperti pada pakaian atau pada wadah, wadah makanan, wadah air, wadah-wadah tertentu. Fa in kanat min kalbin wala ghafil ina, kalau najisnya itu dari kambing yang dia minum dari wadah tersebut, fala budda min ghaslihi sab'a ghasalatin ihdahunna biturabi, maka mesti najisnya anjing itu dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, salah satunya airnya dicampur dengan tanah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi inai hadikum falyasilhu sab'an ulahunna biturabi. Jika anjing minum dari wadah salah seorang di antara kalian, maka cucilah 7 kali, yang pertama dengan tanah. Yang pertama atau yang kedua boleh. Dalam lafaz yang lain, ihdahun nabi turabi. Ya, salah satunya dari 7 cucian tadi menggunakan tanah. Qala wa hadzal hukmu amun fil ina'i wa ghairihi kathiyab wal furus. Maka hukum anjing ini, najisnya anjing ini umum pada ina, wadah, atau yang lainnya seperti pakaian. Maka pakaiannya harus dicuci 7 kali pada tubuh, ya, pada kaki, tangan, wal furus, atau pada tikar, ya, karpet. Ya. Amma najasatul khindir, sedangkan kalau najisnya itu dari najisnya babi, fasahihu annaha kasairin najasati yakfi ghusluha marratan wahidah. Maka yang sahih, najisnya babi itu sama dengan najis yang lain, cara mencucinya cukup 1 kali. Ya. Baik, maka ini semua najis selain anjing itu tidak ada bilangan, hitungan tertentu, harus 3 kali, harus 2 kali, tidak. Kalau sekali sudah hilang zatnya, ya, sekali sudah bersih, maka sudah cukup. Ya. Baik, tidak harus ganjil, tidak harus 3 kali atau 5 kali. Qala tadhhabu bi aini najasati, cukup 1 kali yang menghilangkan zat najis tersebut. Wala yustaratu ghasluha sab'a marratin, tidak disyaratkan mencucinya 7 kali. Baik. Wa in kanat najasatu minal bauli wal ghaiti wadami wa nahwiha, kalau najisnya itu baul, kencing, kotoran manusia atau darah dan yang semisalnya, fa innaha tughsalu bil ma'i ma'al farqi wal 'asri hatta tadhhaba wa tazuda, maka membersihkannya dengan mencuci dengan air, dengan dikerik atau digosok atau diperes ya, sampai hilang najisnya. Wala yabqa laha atharun, sudah tidak ada bekasnya lagi. Wa yakfi fi ghasliha marratan wahidah, dan cukup mencucinya itu 1 kali saja. Tidak disyaratkan bilangan, hitungan tertentu. Ya. Qala wa yakfi fi tadhhiri baulil ghulam alladzi lam yakulit ta'ama annatu, dan cukup untuk mensucikan air kencingnya anak laki-laki yang belum makan makanan itu dengan diperciki atau disiram. Ya. Wa huwa rasuhu bil ma, yaitu menyiramnya dengan air, cukup disiram, tidak perlu digosok, tidak perlu di bersihkan dengan tangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil ghulam. Rasul bersabda, dicuci dari air kencingnya anak perempuan dan disiram dari air kencingnya anak laki-laki. Wa li hadits Ummi Qais binti Mison al-Mutaqaddim, demikian pula hadisnya Ummu Qais tadi, ya. Qala amma jildul maitati makulatul lahmi, sedangkan kulit bangkai binatang yang dimakan dagingnya, yaitu bangkai dari binatang yang halal. Fa'innahu yadhuru bittibak, maka kulitnya bangkai itu bisa suci dengan disamak, ya, dengan ditibak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin tubigha faqad tahura. Sebagaimana sudah lewat di bab aniyah, ya. Wa damul haidi tagsiluhul mar'atu min saubiha bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Sedangkan darah haid, maka seorang wanita mencucinya dari pakaiannya dengan air, kemudian menyiramnya, mencucinya itu tadi dengan dikerik, dengan digosok, ya, atau diperes, ya. Thumma tandahuhu, kemudian disiram, thumma tusalli fihi, kemudian boleh digunakan untuk sholat. Qala fa'alal muslimi an yahtamma bittoharati minan najasati fi badanihi wa makanihi wa thawbihi alladhi yusalli fihi. Ya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan kesuciannya dari najis pada badannya, tempatnya, pakaiannya untuk dia sholat. Li'annaha sartun lisihhatis sholati, karena ini merupakan toharo, merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Baik, sebagaimana sholat adalah ibadah yang agung, maka memperhatikan syaratnya juga perkara yang sangat sangat penting. Ya. Baik, qolal babul asir fil haidi wan nifas. Bab yang ke-10 tentang haid dan nifas. Baik, maka seorang laki-laki lebih-lebih kepala keluarga, penting bagi dia belajar tentang haid, ya, apa yang terjadi pada keluarganya, pada putrinya, dia harus tahu, ya. Baik, walaupun dia tidak mengalami. Wa fihi masail, qala al haidu lughatan asailan, haid secara bahasa itu aliran, ya, mengalir. Wa syar'an damun tabi'atun wajibillatun, dan secara syar'i haid adalah darah tabi'i, ya, tabiat muslimah, tabiat dari anak perempuan Bani Adam, wajibillatun, ya, jibili, ya. Yahruju min qa'ri rahmi fi awqatin ma'lumatin, yang keluar darah haid itu dari dalam rahim, ya, pada waktu-waktu yang tertentu. Hala sihatil mar'ati, dalam keadaan wanita itu sehat, ya, dia haid itu dalam keadaan sehat. Min ghairi sababi wiladatin, tanpa sebab kelahiran, ya, keluarnya darah itu bukan karena sebab kelahiran. Kalau karena sebab kelahiran, nanti namanya nifas. Baik, dan kalau dia sedang hamil, maka darahnya ini berubah jadi kita, jadi makanan, jadi gizi janin, ya, tidak dibuang, maka wanita hamil tidak haid, ya, karena darahnya yang seharusnya dibuang itu jadi makanan, jadi gizi bagi janin, ya. Demikian pula wanita sedang hamil tidak haid karena darahnya itu berubah jadi makanan bayi itu. Ini bentuk kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terkadang bisa jadi kotoran, terkadang jadi gizi, ya, dalam keadaan tertentu, ya. Baik, wa nifas damun yakhruju minal mar'ati indal wiladati, ya. Dan nifas adalah darah yang keluar dari wanita ketika kelahiran, ya. Atau juga disebut dam muta'alliqun bil wiladati, ya, darah yang terkait dengan kelahiran, sebelum kelahiran, ya, atau setelah kelahiran, gitu. Baik. Qala al-mas'alatul ula bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu. Masalah pertama, permulaan waktu haid dan berakhirnya waktu haid bagi wanita. Qala la haidu qabla tamami tis'i sinin. Tidak ada haid sebelum anak perempuan itu sempurna 9 tahun usianya. Qala li annahu lam yasbut bil wujudi limra'atin haid haidha qabla dhalik, ya. Karena kenyataannya tidak ada wanita itu yang haid sebelum usia 9 tahun. Waqat ruya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'atun. Jika anak perempuan itu mencapai usia 9 tahun, maka dia sudah teranggap sebagai wanita dewasa. Qala wala haidho ba'da khamsina sanah fil ghalibi ala sahihi. Dan tidak ada haid setelah usia 50 tahun, mayoritasnya menurut pendapat yang sahih. Waqat ruya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat idza balaghatil mar'atu 50 sanah kharajat min haddil haidi. Jika wanita itu sudah mencapai 50 tahun, maka dia sudah keluar dari batasan haidnya. Baik. Nah, sebagaimana dipahami ya fikih itu banyak perbedaannya ya. Nah, sebagian ulama menyatakan la hadda fi aqallihi wa aktsarihi, tidak ada batasan usia minimal dan usia maksimal untuk haid itu ya. Nanti akan ada tanda-tandanya apa darah haid ya. Nanti kalau wanita mengeluarkan darah yang ciri-cirinya darah haid, ya dia haid berapapun usianya gitu ya. Berapapun lamanya gitu. Baik sebulan 20 hari misalkan ya. Ya keluar darahnya darah haid, ciri-cirinya darah haid, maka dia haid ya. Tidak ada batas sedikit maupun lamanya ya. Baik, qala al-mas'alatu tsaniyah, aqallu muddatil haid wa aktsaruha. Paling sedikit masa dan paling banyaknya masa haid ya. Yakni berapa hari ya haid itu gitu. Minimalnya berapa hari, paling banyaknya berapa hari gitu. Qala as-sahih annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi. Maka yang sahih tidak ada batasan paling sedikit dan paling banyaknya waktu haid itu. Wa inna ma yurja'u fihi ilal adati wal urfi. Hanya saja batasan berapa masa haid itu kembali kepada kebiasaan dan urf ya. Mungkin daerah-daerah tertentu memiliki masa yang berbeda dengan daerah lain ya, karena iklim ya, karena cuaca ya. Baik. Qala al-mas'alatu tsaniyah, ghalibul haid. Masalah yang ketiga, paling banyaknya haid. Berapa lama haid itu paling banyak gitu ya. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Mayoritasnya haid itu pada wanita itu 6 atau 7 hari ya. Ini mayoritasnya liqali sallallahu alaihi wasallam bi Hamnata binti Jahas. Qala tahayyadi fi ilmillahi sitta. Sittata ayyamin aw sab'ah. Maka engkau haid ya pada ilmu Allah Subhanahu wa taala 6 atau 7 hari. Tsumma tasili wa shalli arba'atan wa 20 yauman au salasatan wa 20 yauman. Kemudian setelah 6 hari atau 7 hari mandilah, itu mandi haid ya. Kemudian salatlah 24 atau 23 hari ya, selama sebulan ya. Qala kama yahidun nisa wa yadhurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna ya. Sebagaimana para wanita mereka haid, ini mayoritasnya ya. Dan mereka suci pada masa-masa haid dan sucinya mereka gitu. Baik. Qala masalatur rabi'ah ma yahrumu bil haid wan nifas. Apa yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas? Qala al-awwal al-watu fil farji liqoulihi ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Yang pertama, tidak boleh haram bagi wanita yang haid itu untuk digauli ya, oleh suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jauhilah wanita yang sedang haid, jangan kalian menggaulinya sampai dia suci. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna nazratis na'u kullasyai'in illan nikah." Maka ketika ayat ini turun, Rasul SAW bersabda, perbuatlah kepada istrimu yang sedang haid segala sesuatu kecuali nikah, yaitu kecuali menggaulinya. Ya. Baik, mimba faida dalam perlakuan terhadap haid, wanita haid, syariat Islam itu pertengahan. Ya. Orang Yahudi mendapati istrinya haid, anak perempuannya haid, dikeluarkan dari rumah, tidak boleh di dalam rumah, tidak boleh makan bareng, ya, dijauhkan, ya, dibuatkan wuhus, ya, tempat sendiri khusus untuk masa haid, tidak boleh bersama dengan keluarganya, ya. Ini ekstrimnya Yahudi, ya. Sebaliknya orang Nasrani, yang orang sesat, ya, tidak kenal najis, tidak kenal kotor, ya. Istrinya haid, istrinya nifas, digauli, ya. Tidak tahu dia, ya. Nah, Islam wasat pertengahan, ya. Tidak boleh digauli, tetapi diperlakukan sama seperti itu tadi, ya. Masih boleh mula'abah, ya. Tetapi tidak boleh digauli pada farjinya, gitu. Baik, ini bentuk wasatiyah yang syariat Islam ini. Baik, dan dalam banyak perkara demikian, ya. Baik, qala atani at-talaq, perkara yang terlarang ketika haid, yang kedua adalah ditalak, ya. Sedang haid tidak boleh ditalak, ya. Kalau sedang hamil boleh ditalak, ya. Sudah hamil jelas hamilnya boleh ditalak. Sedangkan haid tidak boleh ditalak. Qala liqaulihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, talaklah mereka pada masanya. Ya. Kemudian dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar. Qala wa qaluhu li Umar lama talaqabna ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haid. Rasul perintahkan kepada Umar ketika anaknya Abdullah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Qala murhu fal yuraji'ha al hadis. Umar diperintahkan untuk memerintahkan anaknya Abdullah, perintahkan dia untuk merujuk istrinya lagi yang ditalak dalam keadaan haid, ya. Maka talak pada haid itu tidak pada masanya mentalak, ya. Tidak boleh ditalak dalam keadaan haid. Baik, kalau sudah hamil jelas maka boleh. Qala Asalis as-salatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubais idza aqbalatil haidatu fada'i salata. Yang ketiga, tidak boleh salat. Rasulullah menyatakan jika masuk haid padamu maka tinggalkan salat. Qala Ar-Rabi as-saum, yang keempat, tidak boleh puasa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaisa ihda kunna idha hadat lam tasum walam tusalli kulna bala. Ya. Baik. Bukankah salah seorang di antara kalian para wanita kalau sedang haid tidak puasa dan tidak sholat? Ya. Baik. Qala al-khamis at-tawafu. Kemudian larangan yang kelima bagi orang yang haid adalah tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam di Aisyata radhiyallahu anha lamma hadat. If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Rasulullah perintahkan Ummul Mukminin untuk melaksanakan manasik haji yang lain, ya. Sa'i, lempar jumrah boleh. Tetapi jangan tawaf, ya. Kalau tawaf tidak boleh, ya, karena tawaf itu sama seperti salat, syaratnya harus suci, ya. Baik, qala sadis qiraatul Qur'an. Yang ketujuh, yang keenam, membaca Al-Quran. Wa huwa qaulu katsirin min ahli ilmi min as-sahabati wa tabi'in. Ini pendapatnya kebanyakan ahlul ilmi dari para sahabat dan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan setelah mereka. Qala lakin idza tajat ilal qiraati ka'antah taja ila muroja'ati mahfudhiha atta la yunsa. Akan tetapi kalau wanita itu butuh membaca Al-Quran seperti murojaah hafalannya supaya ndak hilang. Ya, kalau sepekan ndak di murojaah sama sekali, maka khawatir akan hilang nanti hafalannya. Qala au ta'limil banat fil madarisi, atau dia pengajar ya, ustazah, mengajar Al-Qur'an di sekolahan ya, di lembaga pendidikan. Qala au qiraati wirdiha jazalaha dzalik, atau dia membaca wiridnya, yaitu bacaan yang dia biasa baca setiap hari. Misalkan setiap hari setengah juz ya. Setiap hari setengah juz. Maka dia membaca kebiasaan dia, itu boleh ya. Qala wa illam tahtaj fala taqra. Kama qala bi ba'du ahli ilmi. Kalau ndak butuh, ndak punya kebiasaan, ndak punya hafalan, ndak mengajar, maka jangan membaca gitu. Baik. Qala sabi masul mushafi liqali ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Yang ketujuh, menyentuh mushaf. Qala tamin dukhulul masjidi wal lubthu fihi. Yang kedelapan, masuk masjid dan menetap di dalamnya. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li junubin wala haidin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang junub dan orang yang haid. Qala wali annahu sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyata wa hiya fi hujratiha faturajilahu wa hiya haidun. Demikian pula karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepalanya ke kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk disisiri dalam keadaan Ummul Mukminin sedang haid. Ya, ini Rasul yang mendatangkan kepalanya, mendekatkan kepalanya. Ya. Bukan Ummul Mukminin yang mendekat masuk masjid gitu. Wa huwa hina idzin mujawirun fil masjidi. Dan hurfahnya Ummul Mukminin itu berdekatan dengan masjid. Ya, tetanggaan ya, nepet gitu. Wa kadza yuhramu alaihi al-murur fil masjid idza khafat talwisuhu. Demikian pula haram berjalan di masjid kalau khawatir akan mengotori ya. Fa in aminat talwisuhu lam yuhram, kalau aman dari mengotori dari darah haid maka boleh ya, dia lewat saja ya. Qala al-mas'alatul khamisah ma yujibul haid. Perkara yang kelima, apa yang harus dilakukan bagi orang yang haid. Qala wujubul ghusli liqali sallallahu alaihi wasallam ta'i salata qadra al ayami allati kunta tahidina fiha thumma tasili wa salli. Yang pertama yang wajib bagi orang yang haid adalah mandi, yakni setelah selesai haidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan salat sekadar hari-hari yang engkau haid padanya, yaitu hari kebiasaanmu haid berapa hari. Kemudian mandilah dan sholatlah. Qala tsani al-bulugh. Perkara yang kedua, ya, yang dihasilkan dari haid itu adalah balig. Berarti haid itu tanda balig, ya, menunjukkan wanita tadi, anak tersebut sudah balig. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimar. Allah tidak menerima sholatnya anak perempuan yang sudah haid kecuali dengan khimar, kecuali dengan kerudung yang menutupi aurat dia. Ya. Kalau belum haid, boleh sholatnya dengan kerudung kecil, misalkan tangannya kelihatan, kakinya kelihatan. Ya. Sah sholatnya. Ya. Auratnya tidak sama seperti auratnya wanita yang sudah dewasa gitu. Nah, kalau sudah haid berarti sudah dewasa, harus menutupi auratnya gitu. Baru sholatnya diterima gitu. Baik, maka menunjukkan haid adalah tanda taklif ya, tanda mukallaf. Faqad aujaba 'alaiha as-sutratu, as-sitratu ya, bi husulil haid. Rasul mewajibkan untuk menutup auratnya setelah terjadinya haid. Qala fadalla ala anna taklifa asala bihi. Ini menunjukkan bahwasannya dengan haid tadi sudah terjadi taklif ya, mukallaf sudah dibebani syariat ya, beban syariat sudah menjadi tanggungan dia ya. Wa innama yahsulu dzalika bil buluh, sedangkan taklif mukallaf itu terjadi ketika sudah balik, berarti haid merupakan tanda balik. Baik, qala salis al-i'tidadu bihi, maka dengan haid itu seseorang beriddah dengannya. Iddah itu masa menunggu setelah dicerai ya, itu 3 kali haid. Kalau sudah haid maka masa iddahnya diukur dengan haidnya, 3 kali haid itu masa iddahnya. Qala fatan qadiyal iddatu bihaqqil mutallaqati wa nahbiha bil haidi liman kanat tahidu ya. Maka berhenti, selesai masa iddahnya pada seorang wanita yang ditalak dan yang semisalnya dengan haid, bagi wanita yang mengalami haid ya. Kalau tidak haid karena belum haid, masih kecil misalkan, atau karena sudah berhenti dari haid, atau karena ada gangguan dia tidak haid, maka iddahnya dengan hitungan bulan, 3 bulan itu. Kalau haid maka i'tidadnya hitungannya dengan haid. Liqaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ya, yakni thalatha hiyadin, dan wanita-wanita yang ditalak mereka menunggu diri-diri mereka 3 kali haid. Taib qala al-Arabi al-hukmu bi bara'atir rahmi fil i'tidad bil haid. Maka dengan haid itu menjadi hukum rahimnya bersih, yakni rahimnya enggak ada janinnya gitu. Sudah bara'ah rahimnya ya. Rahimnya tidak ada bibit dari suami sebelumnya gitu ya. Taib. Maka kalau pada budak perempuan setelah dicerai maka bara'atur rahminya 1 kali haid. Kalau sudah haid sekali berarti dia sudah bersih rahimnya, dia boleh dinikahi oleh orang lain gitu. Qala tanbihun idza taharatil haidu awin nufasau qabla ghurubi syamsi. Ini perkara yang penting. Perhatikan, jika seorang yang haid itu suci ketika sebelum tenggelam matahari ya, sebelum masuk waktu maghrib. Lazimaha an tusholli dzuhra wal asra min hadzal yaum, maka harus bagi dia untuk sholat zuhur dan asar ya, zuhur dan asar pada hari tersebut. Wa man taharat minha qabla tulu'il fajri lazimaha an tusholil maghriba wal isya'a min hadhi lailati. Demikian pula kalau suci sebelum terbit fajar ya, maka harus dia sholat maghrib dan isya pada malam tersebut. Kenapa? Li'anna waqta sholati sabitati athaniyati waqtun lis sholatil ula fi halil udhri. Karena waktu sholat yang kedua, ya, kalau sebelum tenggelam berarti dia mendapati waktu sholat asr, ya kan? Sebelum fajar berarti dia mendapati waktu sholat isya. Ya. Maka waktu sholat isya, waktu sholat asr itu merupakan waktunya sholat duhur atau waktunya sholat maghrib. Kapan? Halal udhri, ketika ada udhur. Seperti musafir, ya kan? Mau menjamak, ya. Jamak takhir. Maka sholat duhurnya pada waktu asr, ya kan? Atau jamak takhir isya dan maghrib. Maka waktu maghribnya pada waktu isya, gitu. Ini maksud. Waktu sholat yang kedua itu merupakan waktu sholat yang pertama ketika ada udhur. Ya. Wabihi qala jumhur, maka ini pendapatnya jumhur ulama Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Ya. Baik. Qala al-masalatu sadisa aqallun nifas wa aktsaruhu. Paling sedikitnya dan paling banyaknya nifas, yaitu waktunya. Berapa lama? Paling sedikit minimal berapa hari nifas itu. Qala la hadda li aqallin nifas, Maka sama seperti haid tadi, batas minimal nifas itu tidak ada batasannya. Sehari sudah berhenti darahnya, sudah suci. Ya. Eh, ini tidak ya nadir yang jarang. Mungkin 10 hari ya, atau 2 minggu sudah bersih, ya. Sudah tidak keluar darah lagi. Maka sudah suci, sudah berhenti nifasnya. Gitu. Qala li'annahu lam yarid bi tahdidin fihi tahdidun, ya, karena tidak ada riwayat yang datang tentang pembatasannya. Faraja'a fihi ilal wujud. Maka hukumnya dikembalikan dengan adanya darah tadi. Darah nifasnya keluar apa enggak? Kalau sudah enggak keluar, ya sudah berhenti. Waqad wujida qalilan wa katsira, ya. Dan terkadang didapati ya sedikit atau banyak, yaitu sebentar atau lama, ya. Wa aktsaruhu arba'una yauman, sedangkan paling banyaknya, paling lamanya nifas itu 40 hari, ya. Kalau paling sedikitnya tidak ada batas, kalau paling banyaknya ada batasan 40 hari. Qala Tirmidzi, ajma'ul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna nufasa tada'u sholata arba'ina yauman. Imam Tirmidzi mengatakan, ahlul ilmi dari kalangan sahabat dan orang-orang yang setelahnya sepakat bahwasannya wanita yang nifas meninggalkan sholat selama 40 hari. Qala illa antaradu tuhra qabla dzalik, kecuali kalau dia melihat sudah berhenti, sudah suci sebelum 40 hari. Berarti maksimalnya 40 hari, ya. Kalau sebelum 40 hari sudah berhenti, sudah suci, maka dia sholat. Gitu. Maka fatak tasil watu soli. Maka dia mandi dan sholat. Qala wali hadisi Ummi Salamah. Demikian pula berdasarkan hadis Ummu Salamah. Kanatin nufasa ala ahdin Nabi SAW tajlisu arba'ina yauma. Dahulu, para wanita yang nifas, pada masa Nabi SAW, mereka tidak sholat selama 40 hari. Ya. Ini maksimalnya. Ya. Kecuali, ya, misalkan di hari 40, itu bertepatan dengan hari 41-nya, itu bertepatan dengan adat haidnya dia. Ya. Pas jadwal haidnya, misalkan. Ya. Awal bulan, misalkan. Itu biasanya haidnya dia, jadwalnya haid dia. Maka kalau masih keluar darah, maka dia tidak sholat karena haid, bukan karena nifas. Ya. Itu terkadang akhir masa nifasnya bersamaan, bergandengan dengan awal masa haidnya. Itu. Maka diperhatikan. Ya. Kalau ini sudah 40 hari, ya, berarti sudah. Walaupun keluar darah. Enggak, itu perhatikan dali. Itu. Kalau ternyata di akhir masa nifasnya itu ternyata awal masa haidnya, ya berarti dia tetap tidak sholat gitu, tidak boleh sholat karena itu awal masa haidnya. Baik. Nah, dari mana diketahui ini haid apa bukan? Ya, ini darah fasid ya. Kalau darah yang keluar dari wanita itu bukan haid, bukan nifas, itu namanya darah fasad ya. Nah, ini darah fasad apa bukan? Itu nanti ada tanda-tandanya ya. Qala al-masalatu safiyah fi damil mustahadati. Terkadang seorang wanita ditimpa istihadah ya. Qala al-istihadatu sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazib min irqin yusammal adil. Istihadah itu mengalirnya darah tidak pada waktunya, bukan pada masa haid, ya. Ini biasanya panjang, lama, bahkan bisa sepanjang bulan, ya. Yakni tanggal 1 sampai akhir bulan keluar darah, yakni tidak masa-masa haidnya. Ala sabili nazif, ya. Ini mengalir dengan banyak, ya. Min irkin. Nah, kalau haid tadi darahnya dari rahim, ya. Kalau istihadah itu darahnya dari urat, ya. Dari urat darah. Yusamal adil, uratnya itu namanya adil. Ya. Yang ini bukan dari rahim. Ya. maka beda. Wadamul istihadati yukhalifu damal haidi fi ahkamihi wa fi sifatihi. Maka darah istihadah itu berbeda dengan darah haid pada hukum-hukumnya dan pada sifat darahnya itu sendiri. Qala wa huwa irkun yanfajiru fir rahmi. Maka istihadah itu adalah urat yang memancar ya, bersambung dengan rahim. Sawa'un kana fi awqatil haid aw ghairiha. Apakah itu di waktu-waktu haidnya dia atau tidak waktu haidnya, tetap keluar darahnya, maka itu darah istihadah. Maka hukumnya wa huwa la yumna as-shalah wala siyam wala al-wata. Maka orang yang mengalami istihadah ini tidak dihalangi untuk sholat, ya tetap sholat, puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Qala li annaha fi hukmi tahirat, karena hukumnya dia sama seperti wanita yang sedang suci, ya, tidak pada masa haid. Qala wa daliluhu haditsu Fatimah binti Abi Hubais qalat ya Rasulullah inni ustahadu fala adhur afa ada'u shalah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku istihadah, tidak suci, ya. Ini menurut beliau, ya, menurut Fatimah, ya. Kalau istihadah itu tidak suci. Afa ada'u shalah, apakah aku tinggalkan sholat? Faqala la, maka Rasul mengatakan, tidak, jangan. Inna dhalika irkun walaysa bil haidati. Istihadah itu darah dari urat, itu bukan haid. Fa'idha akbalatil haidatu pada isolata. Nah, kalau kamu masuk masa haidmu, maka tinggalkan sholat. Fa'idha adbarat baksili angkit dam wasoli. Nah, kalau sudah lewat, keluar dari masa haidmu, walaupun masih keluar darahnya istihadah tadi, maka cucilah darahnya dan sholatlah. Qala fayajibu alaiha antaktasila inda nihayati haidati hal mu'tabaroti. Maka wajib bagi wanita yang ditimpa istihadah untuk mandi setiap kali jadwal haidnya selesai. Ya. Wa indal istihadati taghsilu farjaha. Kemudian kalau dia masih istihadah, maka dia bersihkan tempat keluarnya darah. Wa taj'alu fil makhraji qutnan wa nahwahu wa yamna'ul kharija. Dan dia tutupi tempat keluarnya darah dengan kapas atau semisalnya untuk menghalangi keluarnya darah tersebut. Wa tasuddu alaihi ma yumsikuhu ani sukut. Kemudian dicegah supaya tidak jatuh. Wa yughni an dzalikal khafa'idus sihhiyatu fi hadzal waqti. Dan cukup dari itu pembalut yang ada sekarang ini, ya. Tsumma tatawaddo inda dukuli waqti kulli shalatin. Maka hukumnya setiap masuk waktu sholat dia berwudu, ya, berwudu kemudian sholat, ya. Maka wudunya setiap kali masuk waktu sholat, ya. Sebelum waktu sholat sudah berwudu, maka tidak boleh. Kalau mau sholat masuk waktunya harus berwudu lagi, gitu. Karena dia hukumnya senantiasa batal, gitu kan. Senantiasa keluar darah dari dia, gitu. Baik, itu tadi disebutkan ciri-ciri darahnya, ya. Yang pertama, darah haid itu cirinya berwarna hitam, ya. Warnanya hitam, nanti akan datang ini. Baik, setelahnya. Wal mustahadatu laha salatu halatin. Wanita yang ditimpa istihadah itu ada tiga keadaan. Al halatul ula, yang pertama, antakuna laha adatun ma'rufatun. Dia punya kebiasaan haid yang sudah berjalan, ya. Sudah terbiasa haid di awal bulan, bulan berikutnya di awal bulan, berikutnya di awal bulan, kemudian ditimpa istihadah gitu, ya. Maka dia sudah punya adat, sudah punya kebiasaan. Qala bi an takuna muddatul haidi ma'lumatun ladaiha qoblal istihadati, yaitu masa haidnya sudah dia ketahui sebelum ditimpa istihadah. Maka orang yang seperti ini fahadhihi tajlisu qadra adatiha wa tad'u sholata wa siyam. wa tu'addu haidho, ya. Maka yang seperti ini dia tidak sholat di masa waktu adatnya dia haid, ya. Di awal bulan atau di tengah bulan atau di akhir bulan, ya. 6 hari atau 7 hari, ya. Maka dia tinggalkan sholat dan teranggap sebagai wanita yang haid pada jadwalnya, ya, pada masa-masa kebiasaannya. Qala fa idzan tahat adatuha iktasalat wa shalat wa addat ad-dam al-khar wa uddat ad-damul khariju damastihadatin, ya. Kemudian kalau sudah berhenti kebiasaannya 6 hari misalkan, maka setelah itu hari ketujuh dia sholat, dia mandi, kemudian sholat, dan darah yang keluar setelahnya itu dianggap sebagai darah istihadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Habibah. Umkusi qadra ma kunti tah bisuki haidatuki tsumma tasili wa sholli, ya. Diamlah kamu sekadar waktu engkau ditahan oleh haidmu, yaitu sekadar masa jadwal haidmu, ya. Kemudian setelah selesai mandilah dan sholatlah. Ini keadaan pertama wanita yang punya adat, ya, punya kebiasaan haid sebelumnya. Qala al-halatu tsaniyah, kemudian keadaan yang kedua, idza lam takun laha adatun ma'rufatun. Dia tidak punya kebiasaan, belum pernah haid misalkan, kemudian ditimpa istihadah, ya. Atau haid sebelumnya tidak teratur, kadang di awal bulan, kadang di tengah bulan, kadang di akhir bulan, kemudian ditimpa istihadah, ya. Berarti adatnya tidak teratur, gitu. Lakin damaha mutamayyizun ba'duhu yahmilu sifatal haid. Akan tetapi darahnya itu bisa dibedakan, terbedakan, ya. Memiliki sifat atau ciri-ciri darah haid. Apa ciri-cirinya? Bi'an yakuna aswad. Ya. Ini ciri pertama. Darah haid itu hitam. Ya. Kalau darah istihadah itu seperti darah luka itu. Darah kita terkilir atau sobek kulitnya kemudian keluar darah. Maka darah istihadah itu sama seperti darah luka tadi. Ya. Warnanya. Ya. Kalau darah haid, hitam. Qala au sakhinan. Ciri yang kedua, darah haid itu kental. Ya. Kalau darah istihadah seperti darah luka itu, ya, mengalir, ya, cair, ya. Kalau darah haid kental, ya. Qala aulahu raiha, ciri yang ketiga, darah haid itu muntin, ya, natina, ya. Baunya busuk, ya. Sedangkan darah istihadah itu seperti darah luka itu, ya, amis, yang tidak berbau, tidak busuk, gitu. Baik. Ini tiga ciri, aswad, sakhinah, dan lahu ra'ihah. Disebutkan Syekh Abdurrahman al-Adni rahimahullah, ciri yang keempat, la yatajammat, ya. Darah haid itu tidak mengental. Kalau kering, itu tidak beku. Ya. Kalau darah luka, kering, kan beku, jadi keras. Gitu. Nah, kalau darah haid, tidak beku. Ya. Tidak membeku. Itu empat ciri darah haid. Ya. Nah, orang yang tidak punya adat, tidak punya kebiasaan tadi, maka kapan dia haid? Ketika dia istihadah, dia darahnya keluar setiap hari. Ya. Maka kapan dihukumi haid? Itu dibedakan. Ketika darah yang keluar itu memiliki ciri-ciri darah haid, maka dia sedang haid. Gitu. Walbaki yuhmal sifatul istihadah. Kemudian, yang lainnya kalau tidak ada ciri-ciri tadi, maka sudah dianggap darah istihadah. Qala damu ahmar laisa lahu ra'iha, ya. Darahnya istihadah itu darahnya merah, ya, seperti darah luka tadi. Laisa lahu ra'iha, tidak punya bau busuk, ya, baunya tidak busuk seperti, ya, darah luka tadi, ya. Fa fi hadhil halati taruddu ilal amali bitamyiz. Maka orang yang seperti ini dikembalikan amalannya itu dengan membedakan darahnya. Kapan haid, kapan tidak, itu dilihat dari ciri-ciri darah yang keluar. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubais. Ini dalilnya hadis Rasul SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubais, "Idza kana damul haidi fa innahu aswatu yu'raf." Kalau darahnya itu haid, maka warnanya hitam yang sudah dikenal, diketahui para wanita, ya. Famsiki anis shalah, maka tahan dari salat, jangan salat kamu gitu. Fa idza kanal akhar fatawaddai. Nah, kalau darahnya cirinya lain, tidak ada ciri-ciri tanda haid tadi, maka wudhulah kamu, wasoli fa'in nama huwa irkun, dan sholatlah karena sesungguhnya itu darah yang keluar dari urat tadi, ya, bukan dari dalam rahim. Baik, qala al-halatu salisa, kemudian keadaan ketiga, seorang yang ditimpa istihadhah, idza lam takun laha adatun wala sifatun tumayyizu bihal haid an ghairihi. Dia tidak punya kebiasaan sebelumnya, sebelum ditimpa istihadhah. Demikian pula, darahnya tidak bisa dibedakan. Tidak punya jadwal rutin, kebiasaan yang tetap. Demikian pula, sifat darahnya tidak bisa dibedakan. Qala fahadihi tajlisu ghalibal haidi sittan aw sab'a. Maka orang yang seperti ini, dia tidak sholat pada mayoritas haidnya para wanita, yaitu sebulan 6 hari atau 7 hari. Qala li anna hadhihi adatu ghalibin nisa. Karena ini kebanyakan adatnya para wanita, ya. Baik, dalam ulama yang lain menyebutkan dia melihat kebiasaan kerabatnya dari para wanita, ya, ibunya, bibinya, atau saudari perempuannya, itu, ya, kebiasaannya berapa hari sebulan, ya, di awal bulan atau di akhir bulan. Gitu. Baik, wa ma ba'da hadhil ayyam minad dam yakunu damu istihadatin taghsiluhu tsumma tusalli wa tasumu. Nah, setelah dia teranggap haid seperti kebiasaan wanita tadi, kemudian setelah itu darahnya teranggap sebagai darah istihadhah, dia mandi, kemudian sholat dan puasa. Ya. Itu tadi, karena tidak punya kebiasaan, dan darahnya tidak bisa dibedakan. Ciri-cirinya tidak nampak. Ya. Qala, Rasul bersabda kepada Hamnah binti Jahsh, innama hiya rabdatun minasyaitani fatahidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin tsumma tasili. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah darah itu, ya, darah istihadhah itu adalah darah yang digerakkan oleh setan, ya. Setan yang gerakkan. Ini setan itu mencelakakan manusia muslimin dengan berbagai cara, ya. Maka haidlah kamu 6 atau 7 hari, kemudian setelah itu mandilah, ya. Baik, faidas tanqati fasalli wasumi fa inna dzalika yujziuka. Kemudian kalau kamu sudah bersih, yaitu dari masa haid itu, maka sholat dan puasalah, maka yang demikian itu sah untukmu. Wa makna raqdatun minasyaiton yakni duf'atun. Ai inna syaitana huwallazi harraka hadzal dam, yakni yang digerakkan oleh syaiton untuk keluarnya darah tersebut, ya. Baik. Ini akhir dari kitab At-Thaharah. Baik, berikutnya qolal babul awal fi ta'rifis shalah wa fadliha. Kemudian masuk kitab kedua, yaitu kitabus shalah, ya. Kitab tentang salat. Bab yang pertama itu tentang pengertian salat, keutamaannya dan wajibnya salat yang 5 waktu. Qolal awal ta'rifuha as-salatu lughatan ad-du'a. Pengertiannya salat secara bahasa adalah doa, ya. Qala wa syar'an ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin mahsusatin muftatahatun bitakfir, muftatamatun bitaslim. Secara syariat, sholat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang khusus, yang dibuka dengan takbir, diawali dengan takbir, dan ditutup, diakhiri dengan salam. Qala wa ya'ti tafsiluha fil abwabi taliyati insya'allahu. Qala tani fadluha, yang kedua keutamaan sholat. Qala sholatu min aqidi arkanil islam ba'da syahadatain. Sholat merupakan rukun yang paling ditekankan setelah syahadatain. Rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Qala bal hiya amudul Islam, bahkan sholat adalah tiangnya Islam. Wa qad faradaha Allah 'ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji fawqa sab'i samawat. Allah memfardukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam mi'raj di tempat yang mulia di atas 7 lapis langit, ya. Perintahnya di atas, ya. Wa dzalika dalilun ala ahamiyatiha fi hayatil muslim. Maka perintah sholat tadi diperintahkan ketika malam mi'raj di atas langit yang ketujuh, itu menunjukkan tentang pentingnya sholat di dalam kehidupan seorang muslim. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila sholati. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ditimpa suatu perkara yang menakutkan, ya, perkara yang menggelisahkan, mengkhawatirkan, maka beliau segera sholat. Wa qad jaa fi fadliha wal hafi 'alaiha ahaditsu katsiratun minha. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtanibatil kaba'ir. Salat lima waktu, salat Jumat pada Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama orang tersebut menjauhi dosa besar. Otomatis dosanya gugur dengan menjalankan sholat. Sholat duhur, maka menghapus dosa-dosa antara duhur dan subuh, ya. Sholat asar, menghapus dosa-dosa antara asar dan duhur, ya. Selama bukan dosa besar. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daronihi syai'. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai mengalir di depan pintu salah seorang di antara kalian, dia mandi di sungai yang mengalir tadi sehari 5 kali, ya. Maka apakah masih tersisa ada kotoran pada dirinya? Qalu la yabqa min daronihi syai. Maka para sahabat menjawab, maka tidak tersisa kotoran pada tubuhnya. Pasti dia bersih. Qala fadzalika matsalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Maka demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dengannya dosa-dosa hamba. Wadaronu alwasah. Daron adalah kotoran. Qala asalih wujubuha. Kemudian mas yang ketiga, diwajibkannya. Qala fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi wa sunnati wal ijma'i al ma'lumi minad dini bid darurati. Kewajibannya itu sesuatu yang diketahui berdasarkan Alkitab, sunnah, ijma', dan perkara yang diketahui secara daruri dari agama ini. Yakni semua muslim mesti tahu sholat itu wajib, gitu, ya. Qala ta'ala wa aqimus sholata fi ayatin katsiratin min kitabillah. Wa qala ta'ala qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata. Qala wa minas sunnah hadithul mi'raj wa fihi hiya khamsun wa hiya khamsun, ya. Dalam sunnah, dalam hadis tentang kisah mi'raj, Rasulullah SAW menyatakan dia 5 bilangannya, tetapi nilainya 50, ya. 5 kali sholat nilainya sama seperti 50 kali sholat. Ya. Qala fi sahihain qalu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an syara'il Islam. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya tentang syariat Islam, qala khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati, ya. 5 kali salat sehari semalam. Qala sa'ilu hal alayya ghairuhun? Qala la illa an tatawwa. Kemudian penanyanya bertanya lagi, apakah ada lagi kewajiban salat selain 5 waktu? Maka Rasul menjawab, tidak ada kecuali engkau salat sunnah. Taib qala wa tajibu sholatu 'alal muslimil balighil aqili. Wajib salat atas seorang muslim yang sudah balig, ya. Balig dengan 4 tanda sebelumnya, yang berakal. Fala tajibu 'alal kafir, tidak wajib bagi kafir, tetapi mereka akan diadab karena meninggalkan salat, ya. Sebagaimana telah lewat. Wala shaghir, demikian pula tidak wajib bagi anak kecil yang belum balig. Walal majnun, demikian pula tidak wajib bagi orang yang junun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an salasatin. Anin na'imi hatta yastaiqidha. Wa anil majnuni hatta yufiqa. Wa anis saghiri hatta yablugha. Qala walakin yu'mar bihal awlatu litamami sab'i sinin wa yudrabuna ala tarkiha li asrin. Akan tetapi diperintah anak yang sudah 7 tahun dan dipukul, dididik dengan pukulan yang tidak menyakiti, ya, bukan menyakiti anak tetapi mendidik, pukul didikan, ya, pukulan pendidikan, bukan pukulan siksaan, bukan pukulan untuk menyakiti, ya, yang tidak membekas, ya, yang tidak di wajah, ya. Ketika sudah berusia 10 tahun. Qala faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar. Maka siapa saja yang menentang kewajibannya atau dia meninggalkannya, ya, maka dia kafir. Wartadda an dinil Islam, dia murtad dari agama Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum shalatu. Faman tarakaha faqad kafar. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kita dan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna nasallallahu taufik dijami. Sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.